Bila saatnya ku temukan indah di hatimu, berapa lama waktuku harus menunggu? Cahaya matamu menghiasi seluruh hatiku, andai kau tahu dalam lelap ku sebut namamu. Oh, aku masih menunggumu, bicara